إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب نوفل تابر ديري. طيب hewan apa saja yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Sapi dan kambing. Ayo. Ya, duduk. Abdurrahman, berdiri. Ya. Ayo. Kan tadi siapa? Al-Aulad yang berdiri. Muhammad Yuda. Kum. Ayo. Ya. Enggak ada malu dalam masalah ilmu ya. Ya. Ayo berdiri. Umir berani. Ayo. Atau sambil duduk. Nah, jawaban dari Naufal sudah lengkap atau belum? Umir. Belum. Kurang apa? Unta apa unta? Ya, boleh unta terserah ya. Baik. Jadi tadi disebutkan ya oleh Naufal ya, sapi dan kambing. Ditambahi oleh Umair ya, Hasan. Tambahi unta ya. Sekarang Abdurrahman. Ya. Mau berdiri boleh? Duduk saja. Baik. Kalau kerbau boleh enggak dijadikan sebagai hewan kurban? Ya, fatwa dari Abdurrahman enggak boleh. Ya, sampai itu. Baik. Ya, masih anak-anak. Zikra, setuju enggak katanya kerbau enggak boleh buat kurban? Enggak setuju. Berarti boleh buat kurban. Boleh nggak ya? Kata Zikro boleh ya. Baik. Siapa yang besar dikit ya? Isa, yang rajih yang mana kak? Antara pendapatnya Abdurrahman ya dengan Zikro, mana yang kuat? Boleh. Katanya Isa boleh ya, jadi boleh berkurban dengan kerbau. Baik. Sekarang dari Aba melompat itu lab nanti terakhir. Aba Umar ya, bolehkah berkurban dengan kerbau? Boleh ya. Kerbau bahasa Arabnya apa? Jamus, tayyib. Jamusun, ya. Jamus, ya. Bukan Jamaatul Muslimin ya. Kalau itu LDII. Ya. Jawabannya boleh. Baik. Ya, dan ini benar. Jadi dibolehkan berkurban dengan kerbau. Ada fatwa dari Syekh Muhammad rahimahullah dalam permasalahan ini, di mana beliau ya, menyebutkan bahwa kerbau ini masuk dalam kelompok atau bangsa sapi. Ya. Dan demikian yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya dalam permasalahan zakat pun, ya, zakat kerbau itu masuk ya, dalam kriteria hitungan sapi. Ya, sehingga boleh berserikat padanya berapa? Maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Ini terkait dengan kerbau. Jibril atau Muhammad panggilnya? Muhammad Jibril. Baik. Kalau pada satu ekor sapi ya, ternyata yang berserikat itu hanya 4 orang. Sah enggak kurbannya? Sah. Kenapa? Karena maksimal 7 orang. Ya. Baik. Khalid. Ya. Seorang yang sudah berkurban, misalnya tahun lalu berkurban, bolehkah tahun sekarang berkurban? Boleh. Jawaban, kenapa kok boleh? Syariat yang tahun dan Rasulullah SAW melakukan demikian. Sebagian di kalangan kaum muslimin punya pemahaman bahwa hewan kurban itu nantinya akan dijadikan tunggangan saat melewati apa? Sirat katanya seperti itu. Sehingga kalau korbannya lebih dari satu kali nanti bingung pilih yang mana ini. Sehingga dalam seumur hidup cukup satu kali saja supaya tidak bingung. Dan ini saya lagi hal yang keliru. Ya. Tidak benar bahwa anggapan tadi, anggapan yang tidak berlandaskan kepada dalil yang sahih. Kemudian yang perlu untuk diingatkan di sini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang semoga bisa menjadi pegangan bagi kita terkait dengan sunnah ini. Pada kitab Iqtidas Siratil Mustaqim, pada pembahasan Al-A'yad Al-Makaniyah, ya, tempat-tempat Id, beliau menyebutkan wa minhum, dan di antara mereka muslimin man la yanharu ba'da sholati bil musalla, ada yang tidak melakukan penyembelihan setelah sholat di musalla. Musalla adalah apa? Lapangan tempat sholat Id, itu namanya musalla. Kalau di kita penyebutan musola itu untuk masjid-masjid yang kecil, ya, yang dahulu mungkin orang menyebutnya, ada yang mengatakan langgar, ya. Boleh sholat di langgar? Ada juga yang menyebutnya surau, ya. Ada yang menyebutnya tajub, ya. Macam-macam. Al-muhim itu sebetulnya masjid, hanya saja ukurannya kecil. Kalau untuk pelaksanaan sholat Jumat disilahkan masjid jami. Ya. Adapun musola, yakni lapangan yang memang ya, dipergunakan untuk pelaksanaan sholat, ya, sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di antara mereka kaum muslimin ada yang tidak menyembelih, ya, di musola, ini di lapangan tempat sholat setelah selesai dari sholat Id. Kata beliau, wahwa, yani perbuatan yang seperti ini, tarkun lis sunnah ila umurin ukhra min ghairi sunnah. ya, merupakan perbuatan meninggalkan sunnah untuk kemudian beralih kepada sesuatu yang ghairu sunnah, bukan sunnah. Kenapa demikian? Fa inna ad-dina huwa fi'lul ma'rufi wal amru bih wa tarkul munkari wan nahyu an. Karena sungguhnya agama ini adalah ya, melakukan perkara yang ma'ruf dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, kemudian meninggalkan perkara yang mungkar dan melarang dari perkara yang mungkar. Jadi ini kata beliau, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa seorang yang berkurban ya, tetapi menyembelih hewan kurbannya tidak di musalla, ya, ini termasuk yang meninggalkan perkara yang afdol, perkara yang sunnah. Kita lihat keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin pada ta'liq beliau terhadap kitab ini, kitab Iqtida Siratul Mustaqim. Kata beliau, wa hadhihi ya, nas'alullaha an ya'fuwa anna wa an tarikiha. Dan masalah ini ya, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf ya kepada kami dan kepada siapa saja yang meninggalkan ya sunnah ini. Jadi, beliau menegaskan bahwa ini termasuk di antara hal yang sepantasnya untuk kita menghidupkan kembali. Ya, yakni melakukan penyembelihan kurban di musalla, di tempat pelaksanaan salat Id. Was sunnatu, di mana yang sunnah, kata beliau, an yakhruja al-imam bi udhiyatihi ila musalla al-Id wa yadbahaha hunaka. Karena yang sunnah bahwa seorang imam ya, termasuk di dalamnya dalam hal ini yakni imam salat Id, meskipun pada hukum asalnya imam yakni pemimpin tertinggi dari sebuah negeri, keluar dengan membawa hewan kurbannya ke tempat pelaksanaan salat Id dan menyembelihnya di sana, di tempat salat Id. Fas-sahabatu yaf'aluna hadza war-rasul sallallahu alaihi wasallam yuqirruhum ala hadza. Para sahabat mereka melakukan yang demikian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakrir ya, membenarkan, menyetujui dari apa yang diperbuat oleh mereka tersebut. Dan takrir ini termasuk sunnah ya, silakan yang sunnah takririyah. Ini kata beliau ya, rahimahullah al-imam Ibn Utsaimin. Karena itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa berkurban. Yang pertama, yang kedua, semoga kita bisa menghidupkan sunnah ini. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita dari kalangan as-salafiyin, ya, yang melakukan kurban kebanyakannya sapi, ya, itu sudah melakukan sunnah ini di tempat pelaksanaan salat. Ya, mungkin yang dalam hal ini belum terwujud, yakni yang melakukan kurban kambing sepertinya belum ya seperti itu. Allahu taala alam. Ini yang perlu untuk disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Baik, kita kembali ke kitab. Kita masuk list berikutnya. Yang berapa? 4.615. Sudah itu. Ah, sudah. Yang bawahnya tadi. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As'ad As-Sijistani rahimahullahu taala haddatsana Abu Kamil qala haddatsana Ismail Qala akhbarana Khalid al-Hazza Qala Qultu lil-Hasan Ma antum alaihi bifatinin Illa man huwa salil jahim Qala Illa man awjaballahu ta'ala alaihi Annahu yaslal jahim Taib Baik, kita masuk di hadis yang ke 4616 dari awal kitab atau yang keempat dari bab ini. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kamil Abu Kamil, nama beliau Fudail ibn Husain al-Jahdari. Ya, Fudail ibn Husain al-Jahdari. Beliau rawi yang thiqah, al-Imam al-Bukhari. Bahkan hadis beliau secara ta'liq. Ya. Al-Imam Muslim adalah membawakan hadisnya dalam kitab sahihnya. Demikian juga Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ini Abu Kamil. Fudail ibn Husain. Qala kata beliau haddatsana Isma'il. Ya. Isma'il sudah kita lewati pada rawi yang atau riwayat yang sebelumnya. Atau sebelumnya Isma'il nama beliau adalah Ibrahim ibn Muqsim. Ibrahim ibn Muqsim rawi yang thiqah termasuk di antara rijal ya kutubis sittah ya termasuk rawi dari kitab yang 6 ya kitab Sahih Bukhari Muslim dan 4 kitab Sunan. Kata Ismail ya Ibn Ibrahim Ibn Muqsim qala beliau berkata akhbarana Khalidun al-Hadza. Baik. Sudah kita lewati keterangan kenapa Khalid dijuluki Al-Hazza. Ya, Hamzah Buton. Kenapa dijuluki Al-Hazza? Hah? Tak tahu. Abdurrahman. Ya, karena beliau sering duduk dulu dengan penjual sepatu, ya. Baik. Jadi dari sini dijuluki demikian. Ya. Juluki Al-Hazza. Jadi bukan beliau pembuat sepatu, bukan pula penjual sepatu, tapi karena seringnya beliau duduk-duduk dengan ya para penjual sepatu, dijulukilah Al-Hazza. Qala kata Khalid al-Hazza qultu lil Hasan aku berkata kepada al-Hasan siapa itu al-Hasan Mifsah al-Hasan al-Basri al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri beliau dari generasi sahabat kan baik Tabi'in, Hasan dari Tabi'in. Ya, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Aku berkata kepada Al-Hasan, yakni beliau membacakan ayat, Ma antum alaihi bifatinin, illa man huwa salil jahim. Sudah kita lewati makna di ayat ini. Dan tidaklah kalian, ya, ya terhadapnya ya bisa menjadi penyesatnya ya, kecuali siapa yang dia nanti akan masuk ke dalam jahim ke dalam neraka itulah yang akan bisa disesatkan oleh kalian yakni oleh para syaitan dari kalangan jinnya maupun dari kalangan manusianya. Yang kita ketahui bahwa syaitan itu bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya jin. Dan mereka semua sama-sama menginginkan untuk menyesatkan manusia. Jadi tidaklah kalian akan bisa menyesatkannya kecuali seseorang yang dia memang telah ditetapkan ya akan masuk ke dalam jahim, ke dalam ya, neraka. Al-jahim ini salah satu di antara nama ya, atau istilah untuk neraka. Qala, ketika ditanyakan tentang ayat ini, Al-Hasan ya, menjelaskan dari makna illa man huwa salil jahim. Illa man awjaballahu ta'ala alaihi annahu yaslal jahima. Ini kecuali siapa saja yang Allah telah wajibkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan atasnya untuk dia nanti masuk ke dalam neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, ya, yang maha pengasih, ya, yang maha adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, ya, telah mengutus para nabinya untuk membimbing manusia, akan tetapi sebagian dari mereka enggan untuk mengikuti bimbingan tersebut, bahkan memusuhi, mendurhakai, bahkan sebagian mereka berupaya untuk mencelakakan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mereka itulah ya orang-orang yang memang pantas untuk masuk ke dalam al-jahim, ke dalam neraka. Baik, pada catatan kali yang ketiga di situ dikatakan akhrajahu Abu Daud wa qala al-Albani rahimahullah hasanul isnad maqtu'un. Saya terlubut dari penjelasan tentang riwayat-riwayat yang sebelumnya. Di mana di sini kita akan dapati istilah maqtu'. Ya. Ini salah satu istilah dalam ilmu mustalah. Ya. Sebagian ulama mengistilahkan al-maqtu' seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk hadis yang terputus, yang masyhur dengan sebutan apa? Hadis yang terputus kali. Al-munqati'. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutnya maqtu'. Ya, jadi maksudnya adalah al-munqati' ini hadis yang terputus. Dan hadis yang terputus ini salah satu di antara ya, hadis-hadis dhaif. Adapun maqtu' ya, dalam istilah para ulama ahli hadis yakni ya, sesuatu yang diriwayatkan ya, baik ucapan atau perbuatan kepada ya, generasi tabi'in, pada generasi tabi'in dan generasi yang datang setelahnya. Setelah tabi'in ada atba'ut tabi'in, demikian selanjutnya para a'immah, termasuk diantaranya imam yang empat. Jadi sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada orang-orang dari generasi ya, tabi'in dan yang setelahnya, itulah yang diistilahkan dengan maqtu'. Kalau disandarkannya kepada para sahabat yang kelas 5 ya. Din, apa namanya? Mauquf. Baik, ini yang mauquf. Ya. Kalau disandarkannya kepada Ar-Rasul. Ya. Apa Umar mau jawab? Enggak, dilempar ke santri dulu aja ya. Alit jawab. Hah? Musnad, ya. Atau istilah yang lebih marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang maqtu' ini yang disandarkan kepada tabi'in ataupun yang setelahnya, generasi yang setelahnya ya. Sanadnya juga beragam, ada yang sahih, termasuk di sini katakan oleh Syekh Al-Albani hasanul isnad. ada juga yang dhaif. Dan salah satu di antara keistimewaan umat Islam adalah ilmu sanad ini. Yang ini tidak ada pada agama yang manapun, ya, dari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Sehingga sampai pun perkataan ulama, jangankan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan para ulama kaum muslimin itu bisa dideteksi, ya, ini sahih atau tidak dari seorang di antara ulama kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan al-isnadu minad din. Apa terusnya? Walaula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata dengan apa yang dia maukan. Kemudian dia disandarkan kepada agama. Dan dari sini kita mengetahui bahwa, ya, urusan ini, ya, sesuatu yang terus berlaku meskipun, ya, penulisan hadis, ya, penulisan hadis ini telah ditempuh oleh para ulama, para imam, termasuk diantaranya Al-Imam Abu Dawud ini. Jadi dalam urusan agama tetap kita memperhatikan, ya, masalah, ya, sanad ini. Baik, ya. Oleh karenanya permasalahan al-jarh wa ta'dil, ya, itu terus berlaku. Ya, anggapan sebagian orang ataupun sebagian ulama mengatakan bahwa al-jarh wa ta'dil, yakni kritik dan pujian terhadap seorang pembawa berita atau riwayat ini hanya, ya, pada periwayatan hadis, ya, menurut sebagian ulama, ya, hal yang demikian, ya, dibantah oleh Syekh Rabi hafizahullah di antara para ulama yang menegaskan tentang masalah ini. Kenapa? Karena para ulama dahulu itu tidak hanya berbicara tentang rawi-rawi hadis, ya, di dalam memberikan jarh dan ta'dil. Mereka menyebut tentang Jahm ibn Sofwan. Ya. Jahm ibn Sofwan rawi hadis bukan? Apa yang mau angkat tangan? Ya. Jahm ibn Sofwan rawi hadis bukan? Bukan, ya. Dia tokoh dari tokoh ahli bid'ah, ya. Dibicarakan oleh para ulama. Dan ini sekali lagi berlaku. Oleh karena itu, ya, di masa kita pun, ya, masalah, ya, tentang bagaimana ketikohan seseorang itu diperhatikan, ya, apakah dia orang yang terpercaya beritanya atau sebaliknya dia pendusta. Bahkan, ya, sebagai pengetahuan tambahan, ya, di sisi para ulama ahli hadis, pendusta itu lebih buruk, lebih jelek dibandingkan ahlul bid'ah sekalipun. Ya. Kenapa? Kok sampai demikian? Ya. Karena ahlul bid'ah, sebagian riwayat mereka itu diterima. Ya, sebagian riwayat mereka diterima. Tetapi seorang pendusta, kadzab, meskipun, ya, dia masih ahlus sunnah. Ya, itu tidak diterima riwayatnya, meskipun masih alasan. Dusta ini kan dosa besar, ya, atau dosa kecil? Ya. Tapi dia diketahui, ya, diketahui orangnya suka dusta, tidak diterima riwayatnya. Ini tentang bagaimana perhatian mereka para ulama di dalam, ya, berbicara tentang permasalahan agama, ya, tidak menerima riwayat kecuali orang-orang yang diketahui kejujurannya. Tapi kita kembali ke hadis ini. Kita lihat keterangan dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, qala haddatsana Abu Kamil. Ya, sudah disebutkan nama Abu Kamil Fudail bin Husain. Hadza yuqalu lahu al-Jahdari. Ya, rawi ini dijuluki al-Jahdari. Haddatsana Ismail. Ya, telah meriwayatkan ya kepada kami, kata Abu Kamil Ismail. Ya, nama beliau tadi siapa? Ismail ibn Ibrahim ibn Muqsim. قال أخبرنا خالد الحذاء قال قلت للحسن kata Khalid الحذاء, aku berkata kepada Al-Hasan, yani beliau membacakan ayat ma antum alaihi bifatinin, yani bimudillin illa man huwa salil jahil. قال kata Al-Hasan illa man awjaba Allah ta'ala alaihi annahu yaslal jahil. Yani tidaklah yang akan bisa disesatkan oleh para syaitan kecuali seseorang yang Allah telah wajibkan, telah tetapkan bahwa dia nanti akan masuk ke dalam jahannam. Ya, sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya bahwa tidaklah orang masuk ke dalam jannah kecuali dengan amalan, ya, yang akan menyampaikannya ke jannah. Demikian pula sebaliknya, tidaklah seorang masuk ke dalam neraka kecuali dengan amalan yang akan mengantarkannya ke dalam neraka. Ya, amalan yang akan mengantarkan ke jannah itu amalan salih. Sedangkan amalan yang akan mengantarkan ke neraka adalah amalan maksiat. Dan nilai dari amalan itu bergantung kepada apa? Awalnya apa akhirnya? Bisa? Akhirnya. Ya. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi SAW. Ya, pada hadis Nabi Sa'id, wa innamal a'mal li khawatimiha, bahasanya amal dan amal itu bergantung kepada penutupnya, kepada akhirnya. Yang dari sinilah menjadikan setiap kita hendaknya senantiasa muraqabah, merasa diawasi untuk terus berupaya ya di atas amal-amal salih, dan jika tergelincir ke dalam ya, amalan maksiat untuk segera bertaubat karena khawatir jangan-jangan itu akhir dari kehidupan. Aku katakan, kata Syekh Ahmad An-Najmi, man kataballahu alaihi dzalik, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada orang tersebut ya, demikian, yakni dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka sebagaimana telah menciptakan al-jannah surga, dan Allah telah menetapkan siapa-siapanya yang akan masuk ke dalam ya tempat kembali yang abadi tersebut. Ya, tidak ada di antara kita yang tahu. Ya, yang menjadi kewajiban kita, karena ini permasalahan ya, takdir yang tersembunyi ilmunya, adalah untuk berjalan ya, mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala bawa ya, melalui para nabinya. Ya, permasalahan takdir sekali lagi sesuatu rahasia yang semua orang pasti akan berjalan pada takdirnya. Yang kita diperintahkan dalam ini untuk menaati syariat. Ya. Perintahkan untuk menaati syariat. Ada perkara yang diperintahkan untuk diamalkan, maka kita perbuat. Yang diperintahkan untuk tinggalkan, maka kita jauhi. Inilah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan beralasan dengan takdir. Jangan beralasan dengan takdir. Takdir itu sesuatu yang rahasia. Tidak ada di antara kita yang tahu bahwa itu ditakdirkan terhadap kita kecuali setelah terjadinya. Maka di sini, fala budda an yakuna, siapa yang telah ditetapkan demikian, maka pasti ya akan terjadi pada diri orang tadi. Waqad sabaqa lana iddatu marratin, dan telah ya terlewati, ya atau telah melewati kita sekian kali keterangan, anna lillahi fi ibadihi al-hikmah al-balighah wa lahu 'alaihim al-hujjatu ad-damighah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba-Nya, Allah memiliki hikmah yang balighah, hikmah yang sangat mendalam. Tidak ada satu ketetapan pun, ya baik itu yang sifatnya takdir, ya ataupun yang sifatnya syar'i, perintah dan larangan, kecuali padanya ada hikmah. Ya terlepas kita memahami ataupun tidak. Walahu 'alaihimul hujjatud damighah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hujjah-hujjah yang telak, yang tidak terbantahkan ya atas hamba-hambanya. Ya, bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka ya perangkat-perangkat hidayah. Diberikan mata ya untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan hati untuk memahami, ya, diberikan lisan, ya, dan diberikan kedua bibir. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingannya dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Sehingga tersampaikan kepada mereka hujjah, argumen, ya, dalil, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menempuh jalan yang baik yang akan membahagiakan mereka, dan diperingatkan kepada mereka jalan-jalan yang akan membahayakan mereka. Ini tugas yang diemban para rasul untuk menegakkan hujjah ya kepada mereka, sehingga tidak ada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala alasan untuk mereka bahwa belum sampai kepada kami orang-orang yang memperingatkan kami. Kemudian fala yu'adzibullahu 'abdan illa bidzanbin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba pun. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kecuali karena dosa yang dia perbuat. Wa qad sahha an ba'd as-sahabati annahum qalu. Dan telah sahih dari sebagian sahabat bahwa mereka berkata ya untuk menunjukkan kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, لو عذب الله أحلى سماواته وأحلى أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Kata sebagian sahabat, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, la'adzabahum, insya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap mereka sedikit pun. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Al-Imam ya Ahmad An-Najmi, fahum 'abiduhu. Karena sungguhnya mereka ya penduduk langit, dari kalangan malaikat Allah, ya penduduk bumi, ya manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya itu hamba Allah. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Wa razaqahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka. Wa hayya'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan apa saja untuk mereka. Walahu fi dzalika al-hikmatul 'azimah allati la yudrikuha al-bashar. Pada seluruh ya Allah Subhanahu wa taala perbuat ini dari penciptaan, pemberian rezeki kepada mereka, ya termasuk dalam ini rezeki yang lebih khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang Allah pilih yakni hidayah untuk mengikuti bimbingannya, ini rezeki yang khusus. Padanya terkandung hikmah yang sangat agung, yang tidak mungkin ya kemampuan indera manusia dan akal mereka bisa menjangkaunya. Ya, hanya sedikit ya dari hikmah-hikmah yang bisa dijangkau oleh ya alat pengetahuan kita, akal kita. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Dan terkait dengan asar ini ya juga ya dijelaskan oleh para ulama apa maksud bahwa seandainya Allah menyiksa ya penduduk langit, demikian pula penduduk bumi, ya niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Karena ya seandainya tayib hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya mereka berusaha untuk mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka. Dari nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya, mereka tidak akan bisa untuk mensyukurinya. Ya. Sehingga dari sini jelas pada mereka ada kekurangan. Ini untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena seandainya kita sejak lahir, ya, sejak lahir sampai mati kita, kita sudah bisa beribadah, sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua tidak akan bisa untuk disetarakan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi untuk bisa membeli apa? Jannah. Ini sehingga seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena ketidaksyukuran mereka terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya dari kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak zalim sedikit. Terlebih semuanya adalah milik Allah, ya. Maka hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat pada apa yang menjadi miliknya. Bersamaan kita meyakini ya dengan apa yang Allah beritakan dalam kitabnya, ya, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, pada hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi, inni haramtu zulma alaikum, ya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menjadikan itu sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari melakukan kezaliman sama sekali. Sehingga seandainya pun Allah mengazab, menyiksa penduduk langit dan bumi, tidak ada sedikit pun kezaliman pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan azan terlebih. ثم قال الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا هلال ابن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هلال بن بشر هلال بن بشر رضي الله عنه الإمام البخاري telah membawakan hadisnya, meriwayatkannya pada juz al-qira'ah. Demikian juga ya yang lainnya dari para imam yang meriwayatkan hadisnya, Abu Daud dan al-Imam An-Nasa'i. Dia rawi yang thiqah. Qala, kata Hilal ibn Bashar, haddatsana Hammadun. Hammad yang dimaksud di sini yakni Hammad ibn Zaid. Ya, beliau rawi yang thiqah termasuk rijal ya kutubi sittah. Hammad ibn Zaid, bukan Hammad ibn Salamah. Qala, kata Hammad يعني حمد بن زيد أخبرني حميد حميد يعني حميد ابن أبي حميد الطويل أبي كنال حميد الطويل طيب biasanya penyebutan ini karena kondisi fisik seorang, kalau orangnya tinggi jangkung ya, jadi silakan al-tawil ya. Beliau juga rawi yang siqah. Qala, kata Humaid, Humaid al-tawil, kana al-hasanu yaqul ya, adalah al-hasan, beliau pernah berkata, لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. Sungguh-sungguh seseorang yang jatuh dari langit hingga ke bumi, ya, tidak terbayang jatuh dari lantai dua sampai ke tanah, itu bisa mati, ya. Hal yang seperti ini ya, lebih dia sukai dibandingkan dia mengatakan al-amru biyadi, bahwa urusan yang ada itu di tanganku, yakni terserah aku. Ya, mau berbuat apa aku bisa. Baik. Ya. Jadi, seandainya seorang ya jatuh dari langit, itu lebih ringan urusannya karena urusannya mati ya paling. Sementara seorang mengucapkan-ucapan ini urusannya besar. Karena pada hakikatnya dia ya menolak atau menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya termasuk terhadap dia. Jadi ucapan ya al-amru biyadi ini maksudnya ungkapan orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh manusia ya, itu tidak ada keterkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengetahui ya bahwa nanti ya si fulan akan berbuat demikian, tetapi itu bukan karena ketentuan dari Allah menurut mereka orang Qadariyah, tetapi betul-betul karena murni ya keinginan dari si orang tadi. Ya. Ini keyakinan Qadariyah. Kita lihat keterangan dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada halaman 101. Aqul ya, setelah beliau menyebutkan hadisnya, kaunul insani yaqulu al-amru biyadi, seseorang mengatakan bahwa urusan yang ada ini di tanganku, terserah aku, apa yang aku maukan maka akan ya terjadi. Hada khata'un, ini adalah perkara yang salah ya, ini adalah suatu perkara yang salah. Fal amru biyadillahi azza wa jalla, ya, urusan yang ada semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Azza wa Jall. As-sa'adatu wasyaqawatu biyadihi. Kebahagiaan ya, kesengsaraan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan pada hamba-hambanya siapa yang akan meraih kebahagiaan, siapa pula yang akan mendapatkan kesengsaraan. Ya, bukan hamba itu sendiri yang menentukan. Wal iman wal kufru, demikian juga keimanan dan kekufuran Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, menentukan siapa di antara hamba-hambanya akan beriman dan sebaliknya juga siapa yang akan menjadi orang kafir. Wal jannatu wan nar, demikian pula al jannah dan an nar, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menentukan siapa yang akan memasukinya. Ya, masuk ke dalam jannah dan demikian pula siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Ya. bukan urusan kita. Kita dalam ini tertuntut untuk beramal yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan. Karena pada dasarnya setiap orang kalau ditanya ingin bahagia apa ingin sengsara, selagi akalnya sehat mesti dia akan menjawab apa? Bahagia. Ya. Maka tentu seseorang harus menjalani apa yang menjadi penyampai kepada kebahagiaan. Kemudian wal ghina wal faqr. Demikian pula kekayaan, kecukupan dan kemiskinan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Ya, coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang ya misalnya sama-sama merintis usaha yang sama. Ya, mungkin modalnya juga sama tetapi hasilnya berbeda. Menunjukkan bahwa bukan hamba itu sendiri yang menentukan dari apa yang diupayakan dan diusahakannya. Kulluha biyadillahi azza wa jalla, semua perkara ini dan hal yang lainnya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Fala yanbaghi lil insani, sehingga tidak boleh. Ya, la yanbaghi bukan hanya semestinya, bukan hanya tidak semestinya tapi tidak boleh. Lil insan, bagi seorang an yakula, untuk berkata al amru biyadi, urusannya terserah saya. Tidak demikian. Ya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan ya, terkait dengan perkara ini tegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa maksud dari ucapan al amru biyadi, kata beliau, nafyu, yakni maksud dari keterangan Al-Hasan di sini, la an yaskuta minas sama'i ilal ardi ahabu ilaihi min an yakula al-amru biyadi. Kata beliau, nafyul qawli bil qadar. Ini dalam rangka untuk menafikan pendapat qadariyah. Alladhi yakulu fihi al-qadariyah, yang orang-orang qadariyah mengatakan seperti itu. Yani al-amru biyadi. Apa maksudnya? Innal insana yakhluku fi'lahu. Wallahu lam yuqaddir alaihi syai'an. Di mana menurut mereka orang-orang Qadariyah, ini sudah kita singgung pada hadis yang pertama, ya, bahwa mereka orang-orang yang sesat di dalam permasalahan takdir, bahkan pendahulunya telah dikufurkan oleh Ibnu Umar. Menurut mereka bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri, terserah apa yang mereka inginkan, tidak terkait dengan takdir Allah. Ya. Wallahu lam yuqaddir alaihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu pun pada makhluknya. Ini menurut keyakinan mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan al-amru biyadi, urusan yang ada itu terserah saya, di tangan saya. Saya yang menentukannya, tidak demikian. Baik. Jadi ini maksud dari perkataan Al-Hasan dalam rangka untuk ya menafikan atau menolak ya apa yang ada pada keyakinan Qadariyah, yang menyatakan bahwa manusia lah atau makhluk lah yang menentukan perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang sementara kita bisa pelajari. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.